Sara Korintus tipu siwa. Tak siujakinin aku, tak apostil aku, tak aku icoan Yesus Tuhan ta, tak galajetku kabagat Tuhan kam, kinanin tak apostil aku kasabagai, kakam geti apostil aku. Aipoi puririma nuamui kabagat Tuhan, nyate tu gayat pu apostelku. Koi le alegiatku kasia si paloloi aku. Tapa anai gegemai mukom samba mulo, tapa anai gegemai musinanalep samba masih paambitsia kapu ejanan, kele si galaira tai apostel sabagai samba sasarainan Tuhan samba si Kepas, ele sarat aku lepa samba si Barnabas, bui tak mugalai le masih purimanwai ji tubuh mai, kasih te tentera si ei pasagak si gaji tubuna, kasih te si galai munen anggur tak ikokom buania, ele kasih si pasija jago biri-biri tak ilolo susut biri-birinia, si kuak kudekne tak te sarat ciripot pinaatut cirimanua. Tak paki se daleu ai kuak kasurukat, ai poik kasurukat mose atu surat ake. Bui nuracat ngungun jawi si pasi peperak berak. Jauhi pa ipasi sikeli tai kamanua, ele sita pa iku kua, o kalulut sita le aitu surat. Aipoi si pamamangkru polak, buita kapu kakaronan ipamangkru, samba si pamemera bera, buita kapu kakaronan ipasi pera masikaroni rubeyat nia. Ke aku karam makean kai karamen puket canan kakam, masaliwan pa ke kumone kai buah purimanoyat putu buat kakam, kasabagai aigegeda masikaroni rubeyat sibara kakam, tak sarapei kope kakai, tapoi tak leu aku pakai kai gege mai nekne. Kurik pelek kai sangamberi nia, buiku barake kai pasailat kapasi pa areman katuareman simairu pagalayat Kristus. Tak pa nuagai kam, sia si pugagalai ka uman te kamanua, rasilo puri manuayada si bara ka uman te kamanua, samba sia si pasi keli buluakenen, rasilo rubiada ka buluakenen, kiseda leu te aitone ake si Tuhan, sia si paarep katuareman si mairu, buita si bara kapa si paareman katuareman si mairu ibara puri manuayada. Tapoi beri pakai kunia gegek kunekne. Samba aku surat ake nia sangam beri nia nekne, tak bule itu galayake katubukku. Aipoi mairu pele kumatei, bui ibara kasih pa si tata ake katu umun kunekne. Aipoi ke kupa arep katuareman si mairu, tak katu umunan tubukku, utak kule nekne. Pa antekaku, ke tak kupa arep katuareman si mairu. Ke te ubagakku lebai kugalayake nekne, mateu ibara upakku. Tapoi kugalayake nia, tak kate ubagakku, pasti kilat sinege akenen katubukku le. Oto apa le upakku, nekne le upakku. Ooi nia kuparep katuareman si mairu sita upa, samba tai papakeiku gegekku siripot si paarep katuareman si mairu. Kenanen tak pagugulet sirimanua aku, ku pagugulet nake le tubukku kasangamberi sirimanua, bule maigi sirimanua kutik-tik. Katai Yahudi, bailu aku ke tai Yahudi, bule kutik-tik tai Yahudi. Kasih pusus surukat, bailu aku ke si pusus surukat, kenanen taan kukumen surukat aku, bule yoi kutik-tik sia si pusus surukat. Kasih tai pusus surukat, bailu aku ke si tai pusus surukat, kenanen tak sitai kususurukat tai kamanua kupuri manua, aipoi kasurukat Kristus le kupuri manua, bule yoi kutik-tik sia sitai kususurukat. Kasiri manua simagulai tonembaga, bailu aku ke simagulai tonembaga, bule yoi kuarawake sia simagulai tonembaga. Kasangamberi siri manua, bailu aku sangamberi nia, bule teret sioi kutik-tik piga pa katalakadda. Sangamberi nia nekne, kugalai kalulut katuareman si mairu, bule kupueneu kabagania. Tapa nuagai kam. Sia si pananangka kapanangkakat, sangamberi dalek pabalau, tapoi sarat-sara le sisilo upa kamanangan, kau kisedak leut nu pabalau kam, bule nu silok kam upa kamanangan. Senin situt nake panang kakat, bulat rapasi keli tubuda kabakat sangamberin nia. Ragalai kele nenek, bule yoira silok kirit sitai matom, kasih tageti, bule yoita silok kirit simatom. Nia te lulunia kaku, tak pababalau aku sitak parabuat, tamba aku tak si pabubuku, sesenale buku. Tapoi ku ubui le tubukku, samba ku jago le sangamberin nia. Bui lepak ku pangantoman sebagai aku geti masibku.